hari untuk kedamaian hati. Hanya satu dirimu yang paling ku sayang. Oh, oh, oh, oh. Dunia terasa sempit bila cinta kau dustai. Cinta kau dustai.